Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله إن شاء الله. Pada malam hari ini kita akan mengisi waktu yang na'am untuk membaca kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, kelanjutan dari na'am pelajaran na'am di bulan Ramadan kemarin. Karena qaddarallah akhuna al-ustadz al-fadil Said hafizahullah berhalangan untuk na'am mengisi, maka kita gunakan waktu ini yang Allah berikan kenikmatan waktu longgar. Itu merupakan waktu kosong, merupakan kenikmatan. Maka kita manfaatkan kepada yang baik, dan jangan ya, agar Allah tidak menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang melalaikan dari nikmat ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan manusia melalaikan nikmat tersebut, yaitu kesehatan dan waktu kosong. Nah, sehingga kesehatan kita, waktu kosong kita, kita bisa manfaatkan dari perkara-perkara yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk kepada pasal yang baru di dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Wa min adabihil muta'akkidati, termasuk dari adab-adab seorang penuntut ilmu, adab-adab seorang yang menghafal, penghafal Al-Quran, yang ditekankan, ayyakuna harisan ala ta'allum muwadhiban alaihi fi jami'il awqat. Hendaklah seorang bersemangat untuk belajar dan rajin di dalam belajar, di dalam menggunakan waktu-waktu yang ada. Allati yatamakkanu minhu, yang memungkinkan darinya untuk selalu belajar. Wala yaqna bil qalili ma atamakkuni minal katsir. Dan janganlah seseorang merasa cukup dengan sesuatu yang sedikit, yang memungkinkan baginya untuk mengambil sesuatu yang banyak. Barakallahu fikum. Jangan mencukupkan dirinya. Naam, sudah belajar kitab ini, sudah selesai kitab ini. Naam. Kemudian dia tinggalkan untuk ya, menambah ilmu lah. Namun, jika memungkinkan dari waktu-waktu yang dia miliki untuk menambah dari ilmu yang dia miliki, maka ini merupakan suatu yang ditekankan bagi seorang penuntut ilmu. Wala yuhammilu nafsahu ma la yutiq, dan janganlah membebankan dirinya, jiwanya dengan sesuatu yang memberatkan. Nah, karena barakallahu fikum, setiap orang mengetahui kadar kemampuannya. Kalau masih mampu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari ilmu, maka dia lakukan. Tetapi kalau sesuatu yang dia berat, ya, sudah sungguh-sungguh berusaha tapi merasa berat, nah, maka jangan paksa dirinya. Jangan memaksa jiwanya. Kenapa? Mukhafatan minal malal. Dikhawatirkan jiwa itu akan mengalami kejenuhan, kebosanan di dalam menuntut ilmu. Ya. Taib. Ya, dia masih semangat menuntut ilmu. Naam, waktu istirahatnya tidak dijaga. Ya, terus ya, waktu demi waktu, menit demi menit, ya, dia gunakan untuk belajar-belajar, tidak sadar bahwasanya ya, dia telah memaksakan jiwanya yang dia tidak, jiwanya tidak mampu. Nah, kemudian dia menjadi ya, jenuh. Dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha tentang seseorang yang tak kala melakukan suatu amalan, maka naam, suatu yang amalan yang sedikit tetapi kontinu terus menerus itu lebih bagus. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali 'indallah adwamuha wa in qalla." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan-amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha. Amalan itu, ketaatan itu adwamuha, terus menerus dia lakukan, continue. Komitmen dengan apa yang dia lakukan. Wa in qalla, walaupun amalan tersebut sedikit. Naam. Ini penting. Kita harus perhatikan perkara seperti ini. Dan ini salah satu yang bisa menghindarkan kita dari kejenuhan di dalam melakukan ibadah. Talabul ilmi minal ibadah. Ya. Menuntut ilmu merupakan suatu ibadah. Naam. Wadiya'a ma hasal. Dan jika seorang yang memaksakan jiwanya apa yang jiwanya tak mampu, dikhawatirkan dia ama hasil akan hilang dari apa yang dia telah peroleh. Itu dari suatu ilmu. Ya. Dia sudah belajar banyak, menghafal al-mutun, menghafal Al-Qur'an, barakallahu fikum. Ya, tetapi nak memaksakan dirinya, jiwanya terus tidak memperhatikan jiwanya, keletihannya, istirahatnya, maka dia akan mulai kejenuhan dan akan meninggalkan memurajaah apa yang telah dia hafal, sehingga dia amah hasil. Hilanglah apa yang dia telah dapatkan dari usaha hafalannya. Nah, dia sudah menghafal 50 hadis, dia mau berusaha satu hari bisa tambah 10 hadis. Kemudian jenuh. Dia tinggal kemudian jenuh, sehingga meninggalkan murojaah, mengulang-ulang, kemudian hilang hafalannya. Naam, barakallahu fikum. Dan juga Al-Quran, ya, kalau seseorang mungkin punya kemampuan di dalam satu hari satu halaman, dua halaman, namun dengan suatu hal yang proses yang memaksakan jiwa, maka satu ayat lebih bagus dibandingkan satu halaman bagi seorang yang menghafal Al-Quran. Seorang yang menghafalkan Al-Quran satu halaman namun di tengah perjalanan ya mengalami kejenuhan karena dia memaksakan jiwanya, sehingga dia tinggalkan menambah hafalan, maka lebih baik bagi seorang yang menambah per hari satu ayat tetapi continue. Nah, terus menerus. Dan ini sebagaimana yang dinasihatkan oleh masyayikh, di antaranya Syekh Sulaiman hafizahullah. Naam, tentang seorang ya yang menginginkan untuk menghafal Al-Qur'an. Naam. Maka menghafal dengan sesuai dengan kadar kemampuannya. Naam. Jangan memaksakan jiwanya yang sehingga menjadikan ya kejenuhan akan menimpa padanya. Wahada yakhtalifu biikhtilafin nas wal ahwal. Dan ini berbeda-beda dengan perbedaan manusia dan keadaan yang ada terhadap perkara ini. Wa idza jaa, kemudian kata beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa idza jaa ila majlis syaikh falam yajidhu intadharahu. Naam. Dan jika seorang penuntut ilmu datang ke suatu majlis syekh atau gurunya, falam yajidhu, dan dia tidak mendapatkan gurunya, intadharahu, maka dia tunggu gurunya. Naam. Walazama babahu, dan duduk di depan pintunya. Naam, pintu rumahnya. Pintu rumah gurunya. Naam. Wala yufawwitu wadhifatahu illa ayya khafa karahata syekh lidzalik. Dan jangan melalaikan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Naam. Kecuali dia khawatir naam akan ketidaksukaan gurunya dari tindakannya, yaitu menunggu gurunya. Bi ayya'lama min halil iqra'i fi waqtin bi ainih. Dengan dia mengetahui akan keadaan gurunya, dia telah mengajar pada waktu yang telah ditentukan. Dan wa annahu la yukri'u fi ghairi, dan gurunya tidak mau mengajarkan di selain waktu yang telah ditentukan. Maka di luar waktu yang gurunya tidak menetapkan, naam, dengan kondisi ini gurunya tidak suka, maka naam, jangan dilakukan. Barakallahu fikum. Wa idza wajada syaikha naiman aw mustaghillan bi muhimmin lam yasta'zan alai. Dan jika dia mendapatkan gurunya ya naiman, masih tidur, dia datang untuk belajar, kemudian gurunya masih tidur istirahat. Naam. Au mustaghillan bi muhimmin, atau gurunya masih naam sibuk dengan perkara yang penting. Naam. Lam yasta'dan alai, maka jangan minta izin kepada gurunya. Nah, biarkan kondisi gurunya tetap seperti itu. Dalam keadaan biarkan tetap istirahat. Dalam keadaan ya gurunya menyelesaikan aktivitasnya yang penting tersebut. Ya. Bal yasbiru ila istiqadhihi wa faraghihi. Bahkan hendaklah bagi seorang penuntut ilmu menghadapi kondisi yang seperti ini yang tadi disebutkan, gurunya datang, gurunya masih istirahat, masih melakukan aktivitas yang penting. Maka hendaklah seorang murid bersabar menunggu bangun dari istirahat gurunya. Jangan ketok-ketok pintu, sehingga ya memaksa gurunya untuk bangun. Ini termasuk qilatul adab. Baik. Dan hendaklah dia bersabar. Gurunya menyelesaikan pekerjaan yang penting tersebut. Au yansarif. Atau pilihan yang ketiga, yansarif. Dia pergi. Ya. Baik. Karena kadang meminta izin ya akan mengganggu apa yang dilakukan gurunya, syekhnya. Maka lebih baik dia menunggu. Jika dia tidak mau seperti itu, dia pergi. Wasabru aula, maka sabar untuk menunggu sampai selesai dari pekerjaan gurunya atau istirahat gurunya, maka ini lebih aula, lebih utama. Kama kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ghairu yaf'alun. Sebagaimana hal ini dilakukan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan selainnya yang mana mereka melakukannya, yaitu para a'immah. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu merupakan anak paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tahu ada seseorang sahabat yang memiliki hadis yang mana Ibnu Abbas belum mengetahuinya. Dan dia ingin belajar, ingin mengetahui hadis tersebut. Maka beliau melakukan perjalanan, rehlah ke tempat orang yang memiliki ilmu tersebut, hadis tersebut. Maka tak kala datang di depan rumah dari sahabat yang memiliki hadis, memiliki ilmu tersebut, ya, tidak keluar setelah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meminta izin. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menunggu sehingga ya debu menimpa pada wajahnya dari ya penantian keluarnya orang yang memiliki ilmu tersebut. Maka tak kala orang tersebut keluar dari pintunya, dari rumahnya, ya kaget, seorang paman, anak paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya sehingga mengatakan, mengapa engkau tidak mengutus kepada seorang agar manggilku kemudian aku datang kepadamu. Dan Ibnu Abbas ya lebih memilih untuk mendatangi karena al ilmu ya'ti wa la yu'ta. Al ilmu itu didatangi, bukan ilmu itu mendatanginya. Dan ini dilakukan oleh para sahabat dan a'immah setelah mereka. Maka disebutkan wasabru aula, dan sabar itu lebih utama untuk menunggu gurunya. Ya, baik. Baru menunggu 5 menit, 3 menit, gurunya enggak hadir, belum datang, sudah pulang. Maka ya berusaha untuk memiliki adab yang seperti ini. Berusaha untuk bersabar menunggu. Dan ini merupakan contoh dari para sahabat. contoh daripada para a'immah. Wa yanbaghi an ya'khudha nafsahu bil ijtihad fi at-tahsili fi waqti al-faraghi wan nashat wa quwwati al-badan wa nabahati al-khatiri wa qillati syaghilati qabla awaridil batalah. Dan sepantasnya bagi seseorang untuk menjadikan jiwanya bersemangat di dalam memperoleh ilmu, di dalam mencari ilmu di saat waktu kosong, waktu lapangnya, di saat naam waktu semangatnya ada, naam di saat kuatnya badan, maka berusaha untuk menjadikan jiwa bersemangat di saat itu. Naam. Naam. Di saat jiwa ataupun badan masih memiliki kekuatan. Berbeda tak kalah orang yang sudah tua renta. Naam. Barakallahu fikum. Kekuatan akan berkurang. Kekuatan badannya akan berkurang. Naam. Sehingga kebanyakan akan melemah dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Maka tak kalah badan masih kuat. Nah, maka diusahakan berupaya untuk menjadikan jiwanya bersemangat di dalam mendapatkan ilmu. Wa nabahatil khatir. Dan di saat naam, pikiran itu mudah untuk menerima ilmu. Di saat mudah, ya, akan terasa mudah di dalam menghafal. Akan terasa mudah untuk ilmu, ya, dia dapatkan. Kan akal masih mudah. Pikiran masih jernih. Nah, berbeda kalau datang masa tua. Nah, sulit di dalam menghafal. Nah, sulit di dalam memahami. Dan yang lain sebagainya. Kecuali bagi Allah yang, bagi orang yang Allah berikan rahmat kepada mereka. Wa qillati syaghilat qabla awaridil batalah. Dan sepantasnya bagi seorang untuk menjadikan jiwanya bersemangat untuk memperoleh ilmu di saat, ya, sedikitnya kesibukan. Nah, sebelum datang nampak tanda-tanda ketidakmampuan dikarenakan kesibukan-kesibukan, dikarenakan kekuatannya berkurang dan lain sebagainya. Nah, wartifa'il manzilah, dan sebelum datang, ya, dia menduduki kedudukan yang tinggi. Nah, kadang seorang tak kalah, ya, memiliki kedudukan yang tinggi akan konsekuensinya kesibukan akan bertambah. Dia menjadi seorang pemimpin, maka kesibukannya akan bertambah. Maka sebelum menjadi seperti itu, hendaklah jadikan jiwanya untuk bersemangat untuk memperoleh ilmu tersebut. Faqad qala Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka sungguh Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah ilmu sebelum engkau menjadi seorang pemimpin. Sebelum engkau memiliki jabatan yang tinggi. Nah, akan disebutkan nanti alasannya. Maknanya kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ijtahidu fi kamali ahliyatikum. Bersemangatlah dengan daya upaya yang engkau miliki dalam keadaan kalian, ya, atba sebagai pengikut. Qabla an tasiru sadatan, sebelum engkau menjadi seorang pemimpin. Fa innakum idza surtum sadatan majbu'ina imtana'tum minat ta'allum. Karena kalian jika telah menjadi seorang pemimpin, majbu'in, banyak pengikutnya, imtana'tum, maka engkau akan terhalang dari menuntut ilmu. Lirtifai manzilatikum, dikarenakan tingginya kedudukanmu. Wa kasrati shughlikum, dan banyaknya kesibukan na'am kalian dari pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan. Naam. Maka penting untuk memperhatikan dua nikmat tersebut yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan, di mana kita telah sebutkan di awal majlis. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan manusia melalaikannya. Ya, dua nikmat, itu nikmat yang luar biasa yang kebanyakan manusia melalaikannya. Nikmat waktu sehat dan waktu kosong, waktu luang. Dan ini tak kalah seorang telah menjadi pemimpin. Nah, dan kedudukannya telah tinggi, maka kesibukannya akan semakin banyak. Maka akan sulit dia untuk menuntut ilmu. Terhalang dia dari menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Wa hadza makna qauli al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan ini merupakan makna dari apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tafaqqah qabla an tar'as. Tar'asa. Fa idza tara'asta fala sabila ila tafaqquhi. Naam, belajarlah ilmu agama qabla an tar'asa, sebelum engkau menjadi seorang pemimpin. Fa idza tara'asta, maka jika engkau telah menjadi seorang pemimpin, maka tidak ada jalan untuk menuntut ilmu. Tidak ada waktu lagi untuk menuntut ilmu. Sulit. Barakallahu fikum. Naam. Ini ucapan para imam. Naam. Rahimahumullah. Tentang perhatian di dalam memanfaatkan waktu yang kosong. Kemudian kita masuk pada pasal yang berikutnya. Wa yanbaghi an yubakkira biqira'atihi 'ala syaikh awwalan nahar. Dan sepantasnya bagi seseorang untuk bersegera belajar di hadapan syekhnya, gurunya, di awal memasuki siang, yaitu di pagi hari maksudnya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku di waktu pagi mereka. Nah, namun hadis ini hadis yang dhaif. Kemudian disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, wa yanbaghi an yuhafidha ala qira'ati ala qira'atin mahfudhihi atau ala qira'ati mahfudhihi. Maka sepantasnya bagi seseorang penuntut ilmu, ya, untuk memelihara dari bacaan yang telah dia hafalkan. Dia telah menghafal dua juz, maka pelihara dua juz tersebut sambil menambah, ya, satu ayat demi satu ayat. Jangan berusaha untuk menambah terus, berusaha untuk memurajaah, menjaga hafalannya. Naam. Ya, melalaikan dari menambah. Semuanya berjalan. Naam. Ini yang ini merupakan arahan dari para ulama, ya, Jangan mengkonsentrasikan untuk menjaga hafalan Al-Quran yang telah dihafal, kemudian dia melalaikan, menambah dari hafalannya. Tetapi semuanya berjalan. Dan disebutkan oleh Syekh Sulaiman, Naam, Hafizahullah, bahwa waktu yang paling bagus di dalam menjaga hafalannya adalah di saat salatul lail. Di saat salat malam. Ini waktu yang paling bagus. Di sepertiga malam. Sambil ya, di saat salat malam memurajaah dari hafalan yang telah dia baca. 6. Wa yanbaghi alla yu'athira bi naubatihi ghairahu. Fa'inal ithara fil qurabi makruhun. Dan sepantasnya bagi seseorang tidak mendahulukan orang lain pada gilirannya di dalam ya menyetorkan hafalan Al-Qur'annya kepada guru misalkan. Contohnya misalkan dia datang ada 5 orang yang datang. Ya, si A datang yang pertama. 6. Dia gilirannya untuk membaca, menyetorkan kepada gurunya. Maka jangan mempersilakan kepada ya si B, si C di dalam perkara ini. 6. Karena kondisi yang seperti ini merupakan al-qurabat. Kebaikan, ketaatan. Dan yang semisalnya. 6. Karena kenapa? Tidak boleh mendahulukan atau mempersilahkan, mengutamakan orang lain dari perkara ibadah. 6. Kenapa? Fa innal itsar fil qurabi makruhun. Karena mendahulukan orang lain di dalam beribadah. 6. Maka hukumnya makruh. Seperti ya di antara contoh yang lain ya memberikan orang lain ya menyilahkan untuk saf yang kepada saf yang pertama dia di saf yang kedua. Nah, padahal dia yang lebih berhak untuk di saf tersebut. Maka mendahulukan yang seperti ini bukan kebaikan tetapi makruh, perkara yang makruh. 6. Dan yang semisalnya dari kebaikan-kebaikan yang ada. Bi khilafil itsar bi hududin nafs. Berbeda dengan mendahulukan dari kesenangan-kesenangan jiwa. Ya, yang sifatnya kesenangan jiwa dia mendahulukan orang lain. Ya. Temannya belum makan, dia pun belum makan. Ya. Dia punya makan, dia mendahulukan temannya untuk memakan duluan. Maka ini mendahulukan orang lain. Dan ini sifatnya apa? Kesenangan jiwa. Maka ini boleh, kebaikan. Tetapi dalam permasalahan ibadah, barakallahu fikum, perkara yang seperti ini dicela. Makruh hukumnya. Barakallahu fikum. Tohib. Sehingga kita bisa membedakan mana perkara sifatnya kesenangan jiwa, mana yang sifatnya ibadah. Barakallahu fikum. Fa'in ra'a syaikha, atau fa'in ra'a syaikhul maslahata fil ithar fi ba'dil awqad, li'ma'nan syar'i, fa'asyara alai bidhalik, imtasala amrahu. Maka jika seorang gurunya melihat suatu kemaslahatan untuk mendahulukan pada sebagian waktu pada makna-makna syar'i, ya gurunya memiliki maslahat, mengetahui maslahat, fa asyara alai bidzalik, kemudian gurunya memberikan isyarat kepada muridnya, maka hendaklah muridnya imtathala amrohu, ya, mengikuti arahan gurunya. Nah, wa mimma yajibu alaihi wa tata'akkadu alwasiyatu bihi, dan termasuk dari apa yang wajib bagi seseorang untuk memperhatikan wasiat, nasihat yang harus dia lakukan, seorang penuntut ilmu lakukan, alla yahsuda ahadan min rafaqatihi atau rifqatihi au ghairihim, hendaklah dia tidak berbuat hasad kepada seorang pun dari teman-temannya atau selain dari mereka. Ala fadilati razaqahullahul karimu iyaha, atas keutamaan yang Allah telah berikan, keutamaan tersebut atau keutamaan yang Allah telah berikan keutamaan tersebut kepadanya. Ya, jangan hasad. Wa alla ya'jiba bima hasalahu, dan jangan merasa takjub, merasa berbangga diri dari apa yang dia peroleh. Wa qad qaddamna idaha hadza kullih fi adabi syekh, dan sungguh kami telah ya menjelaskan perkara ini di dalam adab-adab asy-syekh, yaitu terhadap adab-adab ya bagaimana seorang guru harus beradab. Nah, sudah lewat pembahasannya tentang ya tercelanya hasad. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan wa tariqatu fi nafyil ujubi, dan cara untuk menghilangkan sifat ujub. Bagaimana? Beliau mengatakan ayu dzakira nafsau anna lam yuhassil ma hasala bihauli wa kuwati, yaitu hendaklah dia selalu mengingatkan jiwanya bahwasanya dia tidaklah memperoleh sesuatu apa yang dia peroleh dengan daya dan kekuatan dia semata. Harus diyakini itu, apa yang dia peroleh ya, na'am barakallahu fikum, bukan murni dari daya dan usaha yang dia lakukan. Wa inna ma huwa min fadlillahi ta'ala, namun itu merupakan keutamaan atau karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yanbaghi an ya'jiba bi syai'in lam yakhtari'hu, maka tidaklah sepantasnya bagi seseorang untuk ujub, takjub, merasa bangga dengan sesuatu yang dia tidak mampu untuk menciptakan sesuatu tersebut, melainkan auda'ahu Allah ta'ala fi, melainkan Allah hanya sekedar menitipkan saja sesuatu tersebut kepadanya yang sewaktu-waktu Allah akan ambil. Naam. Barakallahu fikum. Maka apa yang perlu di ya banggakan barang titipan. Naam. Yang akan pasti dan waktu akan tiba, barang itu, titipan itu akan diambil oleh pemiliknya. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa tariqu fi nafil hasad, dan cara untuk menghilangkan sifat hasad, ayya'lama anna hikmatallahi ta'ala iktadat ja'la hadhil fadilati fi hadha, hendaklah dia mengetahui bahwa hikmah Allah ta'ala menghendaki keutamaan itu diberikan kepada sesuatu, kepada ya naam suatu atau kepada seseorang. Naam. Fayambai alla ya'tariḍa 'alayha, maka tidak sepantasnya ya orang yang tidak diberikan ya protes ya mencela atau protes. Ya, Allah berikan kenikmatan kok saya tidak ya? Kenapa enggak adil ini? Ini protes. Maka tidak pantas untuk seorang melakukan seperti ini. 6. Wala yakraha hikmatan aradaha Allah taala walam yakraha. Dan janganlah dia membenci suatu keutamaan atau hikmah yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. 6. Wallahu a'lam. Selesai. 6 pasal yang berkaitan dengan ya untuk bersegera datang kepada gurunya di waktu pagi, dan insyaallah akan kita lanjutkan bab yang berikutnya pada esok hari. Naqtahi bihadzal qadar. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.